269. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya 270 sampai akhir, yang membahas tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Naam, tafadhalu. Iqra. طيب قال الحافظ ابن حجر الاصفهاني رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan sajadna, kami sujud ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fi idas sama'un syaqqat. Ini ayat yang di situ ada syariat untuk sujud ketika melewati ayat atau sujud tilawah. Wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Rawahu Muslim. Di sini disebutkan ada dua tempat yang kita disunahkan untuk menjalankan sujud tilawah. Ketika membacanya, ketika melewatinya. Naam. Yang pertama, idza sama'un syaqqat. Yang kedua, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Insyiqaq dan juga surat Qaf atau surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dua tempat yang di situ kita disunahkan untuk sujud tilawah. Naam, ahkam sujud tilawah sudah kita bahas dalam kitab Tibyan. Sujud tilawah taib sunnah, sunnah muakkadah, disunahkan bagi orang membaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat ketika melewati ayat al-sajdah untuk dia menjalankan sujud. Dan tidak disebutkan Rasulullah SAW bertakbir ketika sujud tilawah atau ketika bangkit darinya. Nah, adapun fi sholat, ketika sujud tilawah dijalankan di dalam sholat, Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan jika kita sholatnya bersama orang-orang awam, orang-orang yang belum mengenal sunnah, maka kita bertakbir ketika turun sujud atau ketika naik. Tapi jika jamaah yang kita sholat di situ sebagai imam, orang-orang yang faham sunnah, maka turun untuk sujud dan naik itu tidak mengucapkan takbir. Nah, disebutkan di sini dalam surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq, di antara ayat yang di situ disunnahkan, disebutkan para ulama sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Baik, rawahu Muslim. Wa an Abi wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala shad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu al-Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, shad bukan termasuk azaim. Azaim itu sesuatu yang ditekankan. Nah, laisat min azaim sujud bukan termasuk ayat yang sunnah muakkadah untuk kita menjalankan sujud tilawah. Bukan termasuk ayat yang sangat ditekankan untuk kita menjalankan sujud tilawah. Waqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, beliau sujud padanya, rawahul Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud ketika melewati ayat di situ dalam surat Shad, rawahul Bukhari. Dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ditekankan. Baik. Di dalam surat Shad ini ada yang menyebutkan sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sujud tilawah. Ada yang menyebutkan itu sujud syukur. Jadi sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Shad ini, ada yang berpendapat itu sujud tilawah, ada menyatakan itu sujud syukur. Naam. Baik. Dan ini ada kisahnya, tapi kisahnya Israiliyat, yang tidak sepantasnya kalau ini dinisbahkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ini terkait dengan Nabi Dawud alaihi salam. Nah, baik. Jadi kisah yang disebutkan itu kisah dari Israiliyat yang semestinya kita mensucikan, menghindarkan kisah ini dinisbahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Naam. Dan disebutkan di situ Nabi Daud alaihissalam beliau memiliki 99 istri. Kemudian ada salah satu dari prajuritnya yang memiliki istri yang cantik, dan Nabi Daud alaihissalam menginginkannya. Tidak mungkin kemudian diambil secara paksa, maka dibikin acara, taib dikirim pasukan yang memimpin adalah suami dari Naam, perempuan tadi yang mau diinginkan. Ila akhiril kisah, ya, Israiliyat yang tidak sepantasnya kemudian perlakuan itu dinisbahkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Naam. Intinya ikhwan fil din azali wa azakumullah, sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Shad ini sujud tilawah, bukan sujud syukur, ya, bukan sujud syukur. Baik. Naam. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahul Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud ketika melewati surat An-Najm, ayat di dalam surat An-Najm. Naam, wasjudu lillahi wa'budu. Beliau sujud di situ. Naam, ketika membaca dan melewati salah satu ayat di dalam surat An-Najm, rawahul Bukhari. Ini menunjukkan ini di antara tempat yang di situ disunnahkan untuk sujud tilawah. Baik kita membacanya di luar sholat maupun ketika kita membacanya di dalam sholat. Naam. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-najma. Kata Zaid bin Sabit, aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Falam yasjud fiha, muttafaqun alaihi, dan beliau tidak sujud padanya, muttafaqun alaihi. Naam. Hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya sujud tilawah itu sunnah karena Rasulullah pernah sujud dan Rasulullah juga pernah tidak menjalankan sujud. Ya. Ketika surat An-Najm ini beliau baca, beliau sujud, di riwayat ada 282 itu sajadah bin Najmi. Naam, dari penuturan Ibnu Abbas. Kemudian di hadisnya Zaid bin Sabit disebutkan itu falam yasjud fiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sujud padanya. Di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah tidak menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu boleh dijalankan, boleh tidak. Tapi memang demikian. Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah muakkadah. Tapi hadis ini, hadis 282 dan 283, 272 dan 273 dari hadisnya Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit, ini bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika sang pembaca ayat itu tidak sujud, maka orang yang mendengar dhaif itu tidak ikut sujud atau tidak menjalankan sujud tilawah. Nah, ketika ada kita mendengarkan orang membaca Al-Quran dan melewati sajdah, kemudian orang itu sujud, ya, maka kita sujud. Kita sebagai pendengar, kita sujud. Nah, dari awal orang itu membaca, kita dengarkan. Ya, kita memang berniat untuk mendengarkan bacaan fulan. Nah, ini kita bicara di luar sholat. Ketika Al-Qari, ketika sang pembaca ini menjalankan sujud tilawah, maka kita sang pendengar ini menjalankan sujud tilawah. Jadi orang yang sengaja hadir, sengaja duduk mendengarkan bacaan Al-Qari, itu disebut mustami. Orang yang sengaja untuk mendengar bacaan Qari. Jika Al-Qari itu sujud, maka mustami ikut sujud. Tapi jika Al-Qari itu tidak menjalankan sujud tilawah, maka mustami tidak sujud tilawah. Yang ketiga, as-sami. Asami ini tidak menjalankan suruh tilawah. Asami itu siapa? Asami itu yang mendengar suara tapi dia tidak meniatkan untuk duduk mendengarkan. Misalnya ada orang khataman pakai mikrofon, ya, pakai corong, dan melewati ayat sajdah. Misalnya ada orang-orang yang di luar masjid, yang dia berlalu-lalang di luar masjid, aktivitas di luar masjid, kedengaran. Nah, suara Al-Qari membaca surat yang melewati ayat sajdah. Kemudian sang Qari tayib sujud tilawah. Asami ini tidak sujud tilawah, tapi mustami yang memang dari tadi dia dengarkan, dia simak, itu sujud tilawah. Itu namanya mustami, yang ini namanya sami. Nah, ada Al-Qari, Al-Mustami, ada sami. Ini bedanya. Al-Qari itu yang membaca. Mustami orang yang duduk mendengar bacaan dari Al-Qari. Mustami orang yang beraktivitas dan dia sekedar mendengar, ya, tidak fokus, sekedar kedengaran, bukan mendengar sengaja, kedengaran, ini tidak menjalankan sujud tilawah. Ya, tidak mengikuti sujud tilawah. Ketika Al-Qari tidak menjalankan sujud tilawah, maka mustami ini tidak menjalankan sujud tilawah. Biasanya kalau orang-orang tadarus itu membaca Al-Qur'an kemudian melewati as-sajdah, jarang sekali mereka sujud tilawah, ya. Biasanya mereka ganti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu enggak ada sunahnya, ya. Jadi ketika seorang tidak sujud tilawah sudah, nah, tidak diganti dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumul. Di dalam ada sini Zaid bin Thabit Al-Qari ini tidak sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mustami beliau tidak sujud. Tidak boleh mustami itu sujud ketika Al-Qari itu tidak menjalankan sujud tilawah. Nah, jadi tadi sudah disebutkan sujud tilawah itu mana tempatnya? Yang pertama surat Al-Insyiqaq. Nah, yang kedua surat Al-Alaq. Yang ketiga surat Shad. Ya. Yang keempat surat An-Najm. Nah, ini yang disebutkan di sini. Baik. Bagi imam ketika membaca surat yang di situ ada 6 ayat sajdah, jika ayatnya itu terletak di ujung surat, di ayat yang paling terakhir, wasjudu lillahi wa'budu misalnya, maka dia sujud tilawah, kemudian dia bangkit, nah, dia pakai takbir, ya, jika jamaahnya orang-orang ngerti sunnah, kemudian bisa dia tambah dengan surat pendek setelahnya. Ya, dia tambah dengan surat pendek, kemudian baru kemudian rukuk. Ya. Baik. Atau naam, dia bangkit, dia kasih waktu jamaah untuk bangkit, jangan langsung rukuk. Nah, karena nanti jamaahnya baru naik, baik, mungkin sudah rukuk. Ya, makanya sebagai ulama menyebutkan ditambah dengan surat pendek, ya, ditambah dengan surat pendek. Baik. Ini ikhwan fillah na'zani wa a'zakumullah. Baik, astagfirullah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Khalid bin Ma'dan qala fudilat suratul hajj, surat al-hajj itu dilebihkan dari surat-surat yang lainnya bisa sajdatain, karena di dalam surat al-hajj itu ada dua ayat sajdah. Ada dua ayat sajdah. Rawa Abu Dawud fi marasil, disebutkan di situ hadisnya hasan. Wa rawa Ahmad wa Tirmidzi mausulan, dan Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan mausul min hadis Uqbah bin Amir. Wa zada faman lam yasjud huma wala yaqra'huma, barang siapa yang tidak sujud maka jangan membaca surat itu. Wa sanaduhu dhaifun, ini di sini disebutkan dihasankan oleh Syaibani rahimahullah. Naam. Dihasankan oleh Syaibani rahimahullah. Baik. Jadi hadisnya hasan. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, disebutkan di situ. Wa qala shaykhuna fi ta'liqi 'ala al-miskah muta'aqiban qawla Tirmidzi hadis hadisun isnadu laysa bil qawi. Memberikan komentar tentang ucapan Imam Tirmidzi, hadis hadis ini sanadnya tidak kuat. Qala shaykhuna kada qala wa lam yubayyin as-sabab, demikian beliau tidak sebutkan sebabnya. Awad dhahir anna min ajli anna fi ibnu lahi'ah wa huwa dhaifun min qabli hifdhihi, didhaifkan karena di dalam sanadnya ada perawi ibnu lahi'ah. Ini ibnu lahi'ah ini dipermasalahkan ya, hafalannya itu berubah ketika maktabahnya terbakar. Nah, ketika maktabahnya terbakar, hafalannya berubah. Sehingga dipilih oleh para ulama, kalau hadis itu diriwayatkan Ibnu Lahi'ah sebelum maktabahnya terbakar, maka diterima. Kalau kemudian hadis itu diriwayatkan setelah maktabah beliau terbakar, ini tidak diterima riwayatnya. Sehingga ada sebagian yang jika di dalam ada Ibnu Lahi'ah maka dhaif. Nah, maka disebutkan di sini wa huwa dhaifun min qibali hifdhihi. Ibnu Lahi'ah itu dhaif dari sisi hafalannya. Naam. Walakin rawi anhu inda Abi Dawud Abdullah bin Wahab wa hadisu anhu sahihun, tapi naam. Jika kemudian dhaif yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah itu adalah Abdullah bin Wahab, maka hadisnya sahih. Ya. Jika yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah adalah Abdullah bin Wahab, maka hadisnya sahih. Dhaif. Ada yang mutlak menyatakan selama di situ ada Ibnu Lahi'ah, dhaif. Ada yang kemudian merincinya. Nah, sehingga hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Di dalam dhaif. Di dalam surat Al-Hajj ini, naam, ada dua tempat yang di situ disunnahkan untuk sujud tilawah. Ada dua tempat yang disunnahkan untuk sujud tilawah. Naam. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Nanti bisa dilihat di dalam mushaf ya, ada tanda-tandanya, ini sujud tilawah, ini sajdah ya, ada tandanya. Nah, di situ. Maka ketika kita membaca dan melewatinya, maka disunnahkan untuk kita untuk sujud tilawah. Baik. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas inna namurru bis sujud, Wahai umat manusia, sesungguhnya kita ini melewati sujud, ayat sajdah. Faman sajada faqad asaba. Barang siapa yang sujud maka dia benar. Faman lam yasjud fala itsma alaihi. Dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak berdosa atasnya. Rawahul Bukhari. Naam. Di sini menunjukkan sujud tilawah itu sunnah, ya, tidak wajib. Faman lam yasjud fala itsma alaihi. Barang siapa yang tidak sujud tidak berdosa dia. Naam. Tapi pendapat yang rajih ini sunnah muakkadah. Ya, sujud tilawah itu sunnah muakkadah. Wa fihi innallaha lam yafrid as-sujuda illa annasya. Di situ disebutkan sungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali yang kita mau. Wa huwa fil muwatta. Dan itu di muwatta. Baik. Jadi intinya di situ sujud tilawah itu sunnah muakkadah. Barang siapa yang melewatinya dan dia tidak sujud, maka tidak mengapa. Tapi ketika dia sujud maka faqad asaba, maka dia telah benar. Dia mendapatkan pahala. Naam. Wan Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bi sajdah kabbara wa sajada. Jika beliau melewati as-sajdah beliau bertakbir kemudian sujud. Wa sajadna ma'ahu, kami pun sujud bersama beliau. Rawi Abu Dawud bi sanadin fihi lin. Disebutkan hadisnya dhaif. Naam, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Sehingga sujud tilawah itu tidak ada takbirnya. Ya. Sujud tilawah tidak ada takbirnya ketika turun maupun ketika bangkit. Adapun fi shalah, sebagian para ulama menggunakan hadis am, hadis yang umum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir. Naam. Setiap kali beliau turun, setiap kali beliau naik, beliau itu bertakbir, ya. Sehingga karena sujud ini diletakkan atau terjadi dalam salat, maka bertakbir. Naam. Syalbani rahimahullah beliau berpendapat tidak ada hadis yang sahih untuk menjelaskan sujud tilawah itu bertakbir. Tapi ketika kita salat di situ jamaah itu orang-orang awam, maka kita bertakbir ketika turun untuk sujud, ketika bangkit dari sujud. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, selesai pembahasan sujud tilawah yang sudah panjang lebar, kita bahas dalam kitab Tibyan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Islamihim. Baik. Hadis berikut ini membahas tentang sujud syukur. Ya. Sujud syukur adalah sujud yang dijalankan ketika seseorang mendapatkan khabar gembira. atau seseorang selamat dari musibah. Ini bisa menjalankan sujud syukur. Sujud syukur sebagaimana sujud tilawah. Doa yang dibaca adalah Subhan Rabbiyal A'la. Sebagaimana sujud kita dalam sholat. Nah, mungkin juga ditambah dengan doa yang lainnya. Baik. Dan sujud tilawah dan sujud syukur ini tidak dijalankan secara berjamaah. Ya, enggak ada sujud-sujud berjamaah. Nah, dan kenikmatan yang didapatkan yang kemudian syukur nikmat yang baru, bukan nikmat yang berulang. Ya, bukan nikmat yang berulang. Ya. Sehingga tidak ada sujud syukur ketika memperingati hari kemerdekaan. Misalnya setiap malam 17 Agustus kemudian sujud syukur berjamaah, ini tidak ada yang demikian. Nah, atau yang sebagaimana kemarin kita bacakan fatwa Syaikh Fauzan, ketika seorang pemain menciptakan gol kemudian dia sujud syukur, ini bukan sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Baik. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza ja'a amrun yasurruhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang kepada beliau berita perkara yang menggembirakan beliau, kharra sajidan lillah, beliau tersungkur sujud kepada Allah. Rawahul khamsah illa Nasa'i, hadisnya hasan. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, sujud syukur ini tidak sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Tapi sujud syukur ini tidak boleh dijalankan di dalam sholat. Ya. Sujud syukur tidak boleh dijalankan di dalam sholat. Naam. Sujud syukur ini sebagian pendapat menyebutkan dia termasuk sholat, dihukumi sholat. Sebagian menyatakan tidak dihukumi sholat. Pendapat yang rajih, sujud syukur itu tidak dihukumi sholat. Sehingga ketika seseorang menerima berita yang menggembirakan dia, langsung dia sujud meskipun dia belum berwudu dalam keadaan hadas. Meskipun dia tidak menutup auratnya, ya, bahkan meskipun dia sujudnya tidak menghadap ke arah kiblat, karena sujud syukur itu bukan sholat. Ya. Dia dapat kabar gembira, misalnya dia sudah lama menikah dan tidak punya keturunan, kemudian dapat kabar istrinya hamil, misalnya. Langsung dia sujud syukur. Ya. Meskipun waktu itu dia hanya pakai celana pendek, dia tidak dalam keadaan suci, ya. Sujud di situ. Dia dengarnya di dalam kamar yang sempit, yang kalau menghadap kiblat itu tidak cukup untuk sujud. Ya, sujud meskipun tidak menghadap ke arah kiblat, karena sujud syukur itu bukan sholat. Ya. Tidak disyaratkan bersuci, tidak disyaratkan untuk tutup aurat. Tidak dia syariatkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ini sujud syukur. Sehingga tidak ditunda. Terus wudhu dulu. Kemudian misalnya pakai pakaian dulu. Sudah kelewatan, sudah momennya. Ya. Senang, langsung sujud. Nah. Kayak orang naik kendaraan. Kemudian kecelakaan berguling-guling bisnya misalnya. Jadi, kemudian dia bisa keluar darinya, ya, langsung dia sujud syukur di situ. Di tergeletak orang-orang yang meninggal di sekitarnya, dia langsung sujud syukur di situ. Meskipun terkoyak pakaiannya, ya, meskipun dia terluka, tapi dia selamat dari kecelakaan besar itu, dia sujud syukur di situ. Tidak nunggu nanti, terus nanti naik teko omah. Nanti kalau sudah di rumah sakit lah, langsung ketika itu. Nah, baik, namun sujud syukur langsung. ya, langsung sujud ketika mendapatkan kenikmatan besar yang tidak berulang. Ya. Karena kenikmatan Allah itu banyak sekali yang berulang-ulang. Ada orang-orang yang setiap selesai sholat fardu itu sujud. Mungkin sering, mungkin pernah dijumpai. Ya. Sujud. Jadi ditanya, sujud apa ini? Saya syukur kepada Allah karena bisa menjalankan sholat. Ya. Selesai salam, selesai zikir, kemudian sujud. Nah, sujud syukur itu tidak untuk nikmat yang berulang. Wong kita sehari itu sudah bisa berkali-kali sholat. Nah, jadi bukan termasuk tempat yang kemudian disyariatkan untuk sujud syukur. Ya. Ketika mendapatkan nikmat besar, nah, ketika terhindar dari mara bahaya, musibah yang besar, maka disyaratkan untuk sujud syukur. Sehingga tidak ada berjamaah, tidak bisa untuk janjian sujud syukurnya, karena khobar itu datang seketika. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud fa atala sujuda. Beliau panjangkan sujudnya. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau angkat kepalanya. Wa qala inna Jibril atani. Bahwasanya Jibril mendatangi aku. Babasharani, kemudian memberikan khabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran, aku pun sujud untuk Allah dalam rangka syukur. Rau Ahmad wa sahahu al-Hakim. Hadisnya sahih li ghairi. Naam. Fabasharani, Jibril memberikan khabar gembira kepadaku. Sujud, fa'aqala sujud. Ya. Dipanjangkan sujudnya, doa di situ. Doa panjang enggak, Pak? Enggak ada masalah. Ya. Naam. Nikmat yang membahagiakan. Ya. Baik, maka disyaratkan sujud syukur. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atsa Aliyan ila al-Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib berdakwah ke Yaman. Fa dzakara al-haditsa, disebutkan hadisnya yang panjang. Qala Fakatabu Aliyun bi islamihim. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirimkan surat khabar gembira. Orang-orang Yaman itu masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu kharra sajidan. Beliau kemudian sujud syukur. Nah, hadisnya disebutkan syukran lillah ala dzalika wal wasfitaib dalam Sunan Al-Baihaqi. Naam. Wa rawahu Al-Baihaqi wa aslu fil Bukhari. Asalnya di dalam Bukhari. Baik. Naam, orang tuanya yang dari dulu kafir kemudian mau masuk Islam, itu nikmat besar. Ya. Berita gembira bagi sang anak, dia boleh kemudian sujud syukur. Nah, nikmat besar. Ketika orang yang sangat dicintainya kemudian masuk Islam. Nah, itu tip tentang sujud syukur. Sekarang kita masuk sholat at-tatawu, sudah selesai. Nah, tentang sholat fardu, sekarang sholat at-tatawu. Tafadhol. Iqra. Kenapa? Enggak sama. Qala muallif rahimahullah bab sholatit tatawwu. Bab sholat tatawwu. Naam. Sholatu tatawwu itu sholat yang di luar sholat-sholat fardu. Sholat yang di luar sholat lima waktu. Naam. Dan sholat tatawwu itu ada bermacam-macam jenisnya. Tatawu itu amalan taat selain yang wajib, itu disebut tatawu. Ya. Amalan ketaatan di luar perkara yang wajib. Taib. Di situ ada macam-macamnya sholat tatawu itu. Ada tatawu mutlak yang disunnahkan, yang diperbolehkan bagi seorang hamba menjalankan kapanpun dia mau, ya. Di waktu kapanpun, selain waktu-waktu karohah, ya. Ini sholat tatawu mutlak. Nah, sholat tatawu mutlak, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, selain waktu karoha, ya. Ali bin Zainil Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayatnya beliau sholat sehari itu 1000 rakaat, ya. 1000 rakaat. Dan ketika meninggal ditemukan, didapati di pundak beliau itu gosong. Nah, beliau itu sering mencari-cari fuqara wal masakin. Beliau panggul gandum atau bahan makanan dan diletakkan di pintu-pintu rumah. Ya. Yang diberi enggak tahu ini siapa yang ngasih. Tiba-tiba di depan rumahnya ada sak karung gandum. Gak ada yang tahu siapa ini yang menjalankannya. Ketika wafat beliau baru ketahuan, oh ini selama ini beliau ini yang menjalankannya. Karena sudah berhenti, tidak ada lagi pembagian, dan dilihat pundak beliau kosong. Masya Allah, keikhlasan ketika menjalankan amalan taat, ya. Nah, tidak mau diekspos. Baik. Tatawu mutlak, dua rakaat, seperti kalau hari Jumat seorang masuk masjid nunggu khatib datang, dua rakaat salam yang tanpa batas, disebut tatawu mutlak, ya, tanpa batas. Baik. Ada tatawu muqayyad bi waqtin, ada tatawu yang terkait dengan waktu. Tatawu yang terkait dengan waktu. Apa contohnya ini? sholat tatawu yang terkait dengan waktu. Apa contohnya? Hah? Tatawu yang terkait dengan waktu. MTM itu kalau enggak tahu gini. Bukan gini. Tatawu yang terkait dengan waktu. Terus. Ini lagi. Enggak ada yang kode gini ya. Habibi, tatawu yang terkait dengan waktu. Sholat sunnah yang hubungannya ada terkait dengan waktu menjalankannya, enggak sembarangan. Tatawu itu kan mutlak, mau kapan pun bisa. Yang ini kedua ini ketika terkait dengan waktu. Apa contohnya? Rahman. Sholat duha. Sholat duha itu gak sembarangan dijalankan. Awan-awan gak ada turus ingin sholat. Enggak. Sholat duha itu ada waktunya. Sholat sunnah yang dijalankan terkait dengan waktu. Sholat duha, sholat isyraq. Nah, ketika matahari baru terbit itu. Sholat malam itu terkait dengan waktu. Itu sholat tatawu yang terkait dengan waktu. Ya. Pengerjaannya terkait dengan waktu. Oke. Yang ketiga, sholat tatawu muqayyad bil fardhi. Sholat tatawu yang terkait dengan sholat fardu. Sholat tatawu yang terkait dengan sholat fardu. Hah? Apa halnya? Sholat wajib? Enggak. Ini sholat sunnah. Dia terkait dengan sholat wajib. Dia sunnah, tapi terkait dengan sholat fardu. Apa? Irzam. Sholat sunnah yang terkait dengan sholat fardu. Nah. Rehan. Rawatib. Sholat rawatib. Ya. Ba'da dhuhur, qabliyah dhuhur itu kan terkait dengan sholat fardu itu. Ya. Qablal fajr. Ya. Tidak kemudian kerentak pengen sholat, langsung sholat. Ya tidak. Ya. Ba'da dhuhur itu dijalankan setelah sholat dhuhur. Pengen sholat ba'dal maghrib, ya nunggu sholat maghrib dulu baru sholat ini, sholat rawatib. Ya. Itu sholat sunnah yang terkait dengan sholat fardu. Kalau yang pertama, tatawu mutlak, kapan pun kretek antine pengen sholat, ya sholat. Ya. Asalkan itu tidak di waktu yang terlarang. Ya. Bukan ketika matahari menjelang terbit di tengah-tengah dan menjelang tenggelam, bukan itu. Pokoknya pengen sholat itu sholat. Baik. Nah. Ada tadi sholat yang terkait dengan waktu, sholat yang terkait dengan sholat fardu. Baik. Ada yang terakhir sholat tatawu yang muqayyad bisabab, yang terkait dengan sebab. Muqayyad bisabab. Nah, apa ini contohnya? Sholat tatawu yang terkait dengan sebab. Apa contohnya? Hah? Sholat taubah mungkin. Sebabnya na'am bertobat. Terus sholat gerhana itu pendapatnya Syaikh rahimahullah wajib. Nah. Apa yang lain? Salat hah? Istisqa bisabab. Nah. Salat tahiyat masjid. Ya. Sebabnya apa? Masuk masjid mau duduk. Salat tahiyatul masjid. Naam. terkait dengan sebab sholat sunnah wudhu. Setelah selesai wudhu, dia sholat sunnah. Nah, ini yang kemudian Rasulullah SAW pernah mendengar terompahnya Bilal di surga. Ya, ditanya apa yang membuat dia itu masuk surga. Nah, disebutkan setiap selesai wudhu kemudian sholat wudhu, sholat dua rakaat. Baik. Khan fi dina azani wa azakumullah. Nah, nanti akan dibahas tentang macam-macam sholat tatawu. Baik. Dan sholat tatawu terutama diantaranya sholat apa rawatib, ini sangat-sangat butuh kita untuk menjalankannya. Karena diantara fungsinya sholat tatawu itu menempel sholat-sholat fardu kita yang cacat. Ketika kita sholat itu ada yang dapat seperempat pahalanya, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 3/4, tidak sama pahalanya meskipun sak deret satu sok, beda-beda pahalanya, tergantung kekhusyuannya dan juga yang lainnya. Nah, ada yang sholat tiba-tiba, loh kok wis salam ya? Nah, dia tidak apa dalam ketika dia menjalankan sholat ini tidak hadir hatinya di situ. Hatinya di luar masjid. Sehingga nilai sholatnya itu berbeda-beda. Nah, cacat sholatnya. Maka ditempel dengan sholat tatawu. Nah, maka jangan kemudian malas-malas untuk menjalankan sholat-sholat sunnah. Ya. Sholat-sholat tatawu. Di antaranya sholat rawatib dan yang semisalnya. Nah, ini di antara taib fungsinya. Nah, ketika nanti yaumul qiyamah pahala sholat fardu kita itu kurang, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikatnya untuk melihat amalan sunnah kita, amalan sholat sunnah kita yang disitu untuk nembeli menyempurnakan pahala sholat wajib kita. Nah, maka ketika seorang sudah apa sholat fardunya wis tidak berkelas, ya, tidak pernah dapat 100, kemudian malas untuk menjalankan sholat-sholat sunnah, dan terus ditempel pakai apa ini, ya, kekurangannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat hambanya ada kekurangan di dalam pahala sholat fardunya, unduru hali abdi min tatawuin, Allah perintahkan kepada malaikatnya, lihatlah apaku hambaku ini punya pahala sholat tatawu, ya, untuk menyempurnakan tip pahala sholat fardunya. Nah, karena ketika pahala sholat fardunya itu didapati tamah, ketika pahala sholat fardu kita itu sempurna, taib aflaha wa anjaha, ini hamba yang sukses, hamba yang bahagia. Karena inilah amalan antara hamba dengan Allah yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan sholatnya. Nah, maka jangan kemudian aras-arasen untuk menjalankan sholat-sholat sunnah, ya. Sholat-sholat sunnah yang telah kita pelajari, sholat rawatib, nah, terutama sholat sunnah fajar, taib, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat witir, sholat lail, nah, itu sholat sunnah yang paling afdol, ya. Taib, nikhwan fidina azani wa azakumullah, itu fungsi dari sholat-sholat tatawu. Nah, hingga nantinya disebutkan oleh mualif di hadis yang pertama itu tentang Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Di antara orang yang berkhidmat senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, maka Rasulullah nam ingin membalas kebaikannya. Yang Rabi'ah ini biasa menghadirkan air untuk wudu Rasulullah, ya. Rasulullah ingin untuk membalas kebaikannya, diminta untuk meminta apapun, ya, dipersilahkan. Maka Rabi'ah ini meminta untuk bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, ya, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ketika di dunia berkhidmat kepada beliau, maka pengennya Rabi'ah ini tidak berpisah dengan Rasulullah fil akhirah, bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu jalan yang bisa menemani Rasulullah fil jannah, banyak-banyak menjalankan sholat-sholat sunnah, ya. Bikasrati sujud, dengan banyak sujud, banyak-banyak menjalankan sholat sunnah. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Insyaallah hadis dari bab salat tatawu dan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.